توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله قراءة سورة الفاتحة ونية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ومن سبق في هذا المجلس دايس من العلماء إلى آمين وأولياء المتقين في السر ونحذر أرواحهم الطاهرة نحن إليهم وإلى قدر جميعهم أرواح آبائنا واغفرهم ويرحمهم ويغفر درجهم وأنه يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا الحاضرين بمددهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا وينور قلوبنا ويرزقنا نبينا ورضانا وأنا لما تحب وأرضى صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من مولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إن هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita nerusakan pengawasan kita kitab Irsyadul Ibad yang pada saat niki sampai pada Fakslun fi Ahkamis Shalah, tentang hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang perlu dicermati, perlu diteliti dalam sholat. Sing pertama kala wingi dijelaskan tentang syarat-syaratnya sholat, diantaranya gini ku satru rojulin wa amatin, yaitu nutupi aurat, kemaluan yang harus ditutupi. Ditutupi dengan kain atau dengan nopo kemawon yang dapat menyembunyikan sing saged nutupi warnane sifate kulit. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, kita harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Sholat dohor atau sholat asar kita sudah yakin bahwasannya waktu niku sudah waktunya sholat yang kita kerjakan. Terus malesing nomor sekawan, wa ma'rifatu kaifiyati sholati, lan mengetahui cara sarane sembayang. Sing dimaksud ngewerui carane sembayang niki, bi ayya rifa tiang niku wau kedah nyumerapi fardiyataha ing fardune sembayang. Iki rukun-rukune sembayang. Kalau wingi sudah saya jelaskan bahwasannya rukuni sembahyang niku nomor siji niat, takbiratul ihram terus ngadeg. Kenapa kok gak ngadeg disik, kok niat disik? Krono ngadeg niki lekne wong iku gak bisa ngadeg ya ambek lungguh, ngoten lho. Dadi sakjane urutane ya ngadeg disik, mari ngono niat terus takbiratul ihram. Tapi dalam kitab-kitab niku ngoten niat takbiratul ihram mantun ngoten ngadeg. Wis mari takbiratul ihram kita harus membaca Fatihah. Sak mari ini maca Fatihah kita harus ruku. Ruku niku senes bacaannya. Tapi rukuk niku sing fardu niku meskipun boten mojo subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi sah. Sing penting rukuk. Rukuk niku baru dikatakan sah lek ni gegeri niku wau wis kenceng ambik sirai. Carane gini ku wau tangane pepek-epek tangan iki telapak tangan iki didele nanggene dengkul ngono wae iku wis rata wis dadi ukurane Gusti Allah ya yeah. Pokoke jenenge telapak tangan iki didele dengkul pas iki wis kenceng punan mantun ngoten iktidal ngadeg jejeg nomor 6 nomor 7 sujud. Sujud itu harus diperhatikan tentang anggota sujud. Gini ku jari Kanjeng Nabi, umirtu an asjuda bisab'ati aqdumin. Saya disuruh sujud niki gawe nepakno, nemplekno pitung belung sing ana gini. Awak iki kudu nemplek kabeh. Nomor 1 batuk. Nomor loro telune gini ku wau telapak kedua telapak tangan telunan ya mantun ngoten dengkul loro dadine 5 mantun ngoten drijine sikil niki dadine pinten 7 pun pas templekno lek pun mantun ngoten niku nempleke mbot kudu pas nanggene panggenane pesujutan. Tidak boleh terhalang dengan kain yang berubah-ubah utawa obah nalikane sembahyang. Patuke ketutupan serban gak sah. Kecuali lekne pancen niku wau gawe nutupi aurat, ya. Sikile, sikil. Mari ngono ya apa? Gak mancik nang ngene ben gak mampi ase jajak, tapi apa? Terhalang ambik sarung. Sarunge ngeten nyangkut ngeten gak sah sujude. Meskipun ruku nggih ngeten juga sikil niki. Niki perlu diperhatikan niki. Marine mantune ruku terus lunggu. Lunggu niku wae sak karepe sila kenek petingkrang ya kenek nggih. Tapi sing apik lunggune niku wae nggih. Lunggu niku wau wis kaya biasane lunggu tawarruk niku jenenge. Tafarrus. Mari lunggu terus sujud maneh. Mantun sujud lunggu tahiyat terus maca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat terus maca selawat, mari maca selawat salam tertib selesai. Jumlahe 13. Harus hafal. Dadi wong nalikane nang sembahyang oh iki fardu iki kudu diperhatekno. Lek gak ngerti mboten sah. Wa yumayyizu lan bisa bedakno para idoha ing pira-pira fardune sembahyang iki rukune min sunaniha saking pira-pira sunahe sembahyang. Illa angin gak popo wong iku gak ngerti gak batal pihakil ami ngene iku mangkang gene wong sing gak ngerti sebabe gak ngerti wong iku mang krana tas mlebu Islam adoh ambek kiai lha lek ana gene banggil ya napa pendina nang gene masjid kok gak ngerti gak sah sebabe wong iku gak gelem ta takon ya mergane tiyang niku salat mboten cukup delok wong tok delok wis ager kono nang ngene kono jungkar jungkir mboten angsal sehingga kadang-kadang terjadi ya umpama ya ini situ masjid, ya biasane ini masjid itu, ya mung ini langgar, mung ini musola, lek Jumat iki lek Jumat, gawe sembahyang gawe surat, maca surat sajadah lah ngoten ya. Ya. Mari ngono makmu gak ngerti, dudu ngene ngene Indonesia tok, bahkan di Masjidil Haram terjadi ngoten niku. Ya. Saking enake maca ngoten niku mang bareng maca ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sujud tilawah. Sing gak ngerti nggih ya. Wah. Mari ngono rokok utawa sebalike nggih ya. Sebalike. Biasane sujud tilawah. Dadak nek kene gak maca sujud tilawah. Wis kadung kenaan wis biasa jane mbayang kene-kene lek ne Jumat iku lek ne subuh pasti sujud tilawah. Dadak nek imame gak teko. Maca kul ya ayyuhal kafirun ngoten lho ya. Mari ngono Allahu akbar direken sujud tilawah. Delosor piambeke nggih ya. Liya napa ngoten niku? Keliru. Lek ne wonten tiyang niru niku ngeten. Nene kitab niku ngeten. Ya, lek niku lo kali sampean sujud utawa ruku, ada waktu berjamaah, ya. Kok gak podo ambil imami, ya nobo? Umpama ngeten, kulo kali sampean biasa ruku, imami suwe, tidak nemu gang ngeten, itidal dhisik. Lo, imami dorong ngadeg, ya nobo? Sampean kudu balik nanggene posisi. Lek nek ndak sampean dosa. Dosane apa? Dosane nulayani imam. Lek sampe imame suwe iku bisa mbatalno sembahyang. Dadi umpama onten tiyang niku wau dalam salat subuh. Imame niku mang gak maca surat sajadah. Gak maca ayat yang menyerukan menyunahkan sujud tilawah kok dhek iku mang sujud tilawah wayahe dhek ruku ya napa ngoten niku balik mawon balik ngadeg lek balik langsung ruku mboten angsal keranten ruku niku mudune kudu diniati ruku. Lah lek umpama mudun rokok ngeten niat ngelasi terus rokok, gak sah. Dadi ngadeg dhisik jejeg mari ngono rokok. Yang diperbuat tadi tidak dihiraukan, boten diitung apa-apa, gak dosa, gak apa-apa. Lah lek umpama kok sujud sahwi. Sujud sahwi iku mang gawe sunat abad. Lek kula kali sampean iku mang umpama kliru ngene iku mang sampean sujud sawi ya gak apa-apa iku cuma sunah krana kesalahan pribadi. Paham nggih? Dadi lek ne la lek umpama tiyang niku wau sujud tilawah tok ya napa? Wis bab bae gak wurungane mari ngono imame ya sujud gak sah gak rukuk are. Nggih ya? Kasa umpama direken sak rakaat kurang ruku'e termasuk gati etung nggih ya ngeten dadi lek nek ana imam niku wau nggih ya umpama makmum niki wau kok disiki imam ruku'e utawa tangi teko rukuk utawa teko sujud disiki nang ngene imam niku wau sunnahe wajib dhe'e menyamakan madakno abi imam. Kelakuan yang perbuatan yang dilakukan mendahului imam itu tidak dihitung, gak direken dalam keadaan makmum. Ya. Dhe'e wajib balik nyocokno posisine imam. Ngeten. Dadi lek ni tangi teko rukuk niku wau, lho. Imame tibane sik ruku. Nah iki biasae katae lek nek Jumatan imami rada suwe, apa meneh jenenge Mahmud iki lek imami rada suwe. Iya. Sehingga dia dipandang muliae, iya. Suwe ini, wae santene ana kene. Dosa sampean iki ya. Ngeten iki to, dosa sebab nulayani imam. Lebih baik jonggol ngene, kok dorong balio gak apa-apa. Jonggol male, dorong mari, balio male gak apa-apa. Tapi aja balak-balik ngeten dolinan, dosa sampean batal. Iya. Dadi lek nek kok dorong jinan balik. Ah ngoten. Dadi mboten batal mboten. Mboten ba batal. Dadi kudu balik nyesuaikan. Sujud wau kudu balik. Lah lek gak sujud ya gak nyesuaino imam. Termasuk dhek niku wau batal sebab gak nyocoki ambek imam memisahkan diri. Lek gak niat memisahkan diri salate ba batal krono gak nurut imam. Ini kita dalam rangka tiang sembahyang niku kudu ngerti fardune, kudu ngerti bedakno iki fardu iki sunnah. Begitupun juga kalau kita itu berjamaah harus tahu ya. Undi sing kula kali sampean wajib barengi imam, sunnah barengi imam, kula kali sampean kudu ngari teko imam. Ya. Yeah. Kula kali sampean oleh lekne berjamaah bareng imam dalam rangka apa? Maca amin waladdallin. Imam niki disunnahno maca banter. Amin. Nalangi makmume jekne bareng. Sopo sing barengi imami amin imam di sepuro dusane diterima sembayang sembayangi. Nomor loro gini ku moco Rabbana lakal hamdu niku tok ya liyane kudu ngari kudu tertib ya kula niku nggih rada napa nggih insyaallah rada terhuga. Kula wingi nek lungo rada adoh ya ngene Samarinda niku. Ngalang-ali masjid iki lho, ngali masjid mriki, masjid mriki, masjid mriki. Lho niku niku kelakuane kok padha. Dadi makmum niku tertib. Kula dhewe sampe kecelik, kan biasa nek panggil lak bareng ya, kesuwen imam iki. Jiae, kecelik. Mriku niku Allahu Akbar. Api niku ngoten. Wong mriku niku apike nurut nang kiai, totone kiai diturut. Jadi sak durunge roto niku dik samaran niku roto di budi-budi masjid. Jadi lek wis mari qomat, imam sudah siap mriki dijeluk. Wonge bali ngeten sret, imame ngadep nang ngene makmum ngomong ngene. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min damami iko mati sholat. Sepele niku. Tapi Rasulullah ngguyune Masya Allah kon besok ana kuburan tak tenteni kon. Lho, lek ning negara kono ngono sik agak kene mlebu. Yakin wis. Iya. Mantun ngoten. Lek muni waladdallin. Imame kuwi tertib ya Allah. Wong iki rek kutuk-kutuk tapi pinter. Iya. Terus ruku. Allahu Akbar. Kula kadang-kadang bareng imam. Ya kecelik wong liyane durung arek ya. Lek nek wis imam wis matek, plek baru mereka itu turun. Hebat wong ngene iki ya. Kok ngene mbah, ngene iki jamaah koyo ngono. Tumpah wong si aku keder. Sumpah wis, cari macam-macam. Kurang apa? Jam macam-macam kok iki. Jamaah masjid banyel iki koyo ngene lek sembayang. Karena dirubah. Tapi lek balapan, imam iki suwen ngene blak. Iya. Iya. Tadi sing tertib belajar ngeten niku Masya Allah ya muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah ya holat kita itu paling tidak dalam satu saja kita mahabbah kepada Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli dalam salat gerakannya kula kali sampean niku nurut kaya imam pada satu perang wonten ya zaman rumiyin niku wonten mata-matae yang Kristen disuruh untuk menyelidiki bagaimana untuk menghancurkan tentara Nabi Muhammad dan sahabatnya. Diselidiki dia munafik, munafik itu. Dadi wong Islam menyelidiki. Yo apa carane ngoten? Bareng di kesimpulan, kesimpulane ngene ngono. Kon niki lho katingalane umat Nabi Muhammad dalam salatnya saja itu sudah komandonya hebat. Dalam salatnya saja. Lho kon iso memporak-porandakan dalam salat ini kamu akan menang. Ngoten. Mergo napa? Tertib. Gusti Kanjeng Nabi Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Iya. Mari ngono sami Allahu liman hamidah. Mak imam niki nggih mboten kesusu muni robana. Niki ngadeg kabeh sret. Rabbana lakal hamd tertib. Allahu Akbar. Lek wis tutuk baru makmumin nututi. Tertib. Delok sembahyang ngono, rajane langsung angkat tangan. Wumpung durung wis menyerah wae. Ojo nyerang tentarae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu gerakan salat. Mindan niyo kula kali sampean saged berjamaah kados ngoten. Waduh masyaallah mindan ya. Dalam diri kita disegani, keluarga kita disegani, dan orang Islam disegani. Ya. Wayumayizu tiang sholat iku kudu ngerti endi sing fardu, endi sing sunat. Kecuali bagi orang yang belum tahu. Enggak apa-apa, tapi dia kewajiban ngaji. Idza lam yaksidin nafla bima huwa fardun. Asal saja tiang sing bodho niku wau gak ngarani so sunat niku wau diarani fardu. Contone ya, barang sing sunnah diarani fardu, kaya sakniki maca surat Fatihah itu fardu. Wonge mosok rek Fatihah tok ae aku kepingin gak maca Fatihah kulhu, gak oleh ya. Fatihah itu merupakan pokok, surat-surat itu merupakan tambahan. Dadi lek gak maca Fatihah ya mboten sah meskipun maca surat-surat lainnya. Terus para hadirin, syarat sembahyang mana tiang niku wau harus mengerti wa taharatun an hadasin, harus suci dari hadas kecil maupun hadas yang besar. Wa taharatu badanin lan kudu suci awake, wa malbusin lan pakeane, wa makanin lan panggonane, an najisin saking najis. Najis macam apa saja. Umpama ya, kula kali sampean dalam perjalanan utawa di luar kota atau di rumana siapa saja delok ngene, umpama ngene galengan utawa ngene sawah, didelok ngene sawah iki mang, oh ngene-ngene iki mang gak ana tilake wedhus utawa tilake sapi. Mari ngono jenenge leman iki wau ketok garing ya, mboten ketok najis. Kula kali sampean boleh sholat di situ tanpa alas. Umpama ndelok ngeten iki ya, omah kok bersih. Didelok wong iku mah gak sembrono. Asal gak ketok najis dianggap suci. Suci iki gak apa-apa. Ya. Tapi lek kula kali sampean dadi wong Islam, lek ne pancen omah iku mang cuma bersih tidak suci sampean kondo, cak iki gak suci sampean nek sembayang pake saja sajadah. Lek omah wong niku wau, wong gak Islam ya pake to bersih, tetap kita harus pake sajadah yang suci karena kita masih ragu apakah itu cuma bersih utawa sudah suci. Ngeten. Sing penting niku sucine, ya. Kan. Suci. La wa ma suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. La andami nahwi burhusin. Tidak apa-apa, mboten napa-napa, pakaian niku lekne kenek getene nyamuk. Ya. Asal waktu nyeblek tidak disengaja. Ono nyamuk ono gini, ya. Kon iki kurang ajar dicepno ples gak oleh. Getih sing nemplek niku wau disengaja ngeten niki wau termasuk mboten dimakbu, tidak ditoleransi. Karena apa nyeblek ilang langsung. Siji lek kula kali sampean moro ngene-ngene kuatel. Lho, secara tidak langsung kula niku wau obah terus keneknya nyamuk, nyamuke mati ono ngene-ngene kok kenek getih gak popo. Asal mboten sengaja diceblek, lek diceblek getene dadi najis meskipun dili, ya. Wadumalin lan getene kukul utawa udun. Wahajmin lan getene cantuk. Mari cantuk nih lho, mari cantuk pun mantun kan bersih ya. Kok mari ngono metu, metu lewer titik-titik niku suci. Ya, bukan yang tadi. Umpomo kena iklambi, umpomo. Kulo kali sampean ngukur ngeten. Ya, gatel kekukur. Mari ngono metu getene, nemplek nang kene klambi. Lah niku getih sing ngoten niku diampuni, disepuro, mboten napa-napa, mboten najis. Ya. Jadi getene nyamuk sing tidak sengaja diceblek mantun ngoten getene kukur-kukur krono gatel gete sebab marine jan jantuk. Wa in kasura meskipun iku akeh bi ghairi fi'lihi getene kancuk iku mang akeh meskipun akeh tapi bi ghairi fi'lihi tanpa disengaja. Mari cantuk wis bersih dianggap sudah selesai, mari ngono ndlewer gak kroso. Akhire nemplek nang kene serban. Gete sing ndlewer ngeten iki wau mboten napa-napa. Umpama dadi suceni digawe sembayang ya gak apa-apa. Ya. Yeah. Krana gete iku mang metune tidak disengaja. Terus wala an qalili dami ajnabiyin dan tidak najis lagi, mboten najis. Disepuro najise. Najis sing di lekne kecipratan getine wong, tapi mediti. Ya. Umpama ana wong dulinan mbok udun, mbok kukul ngeten ya. Diceprot marang mlayu mriko. Mari ngono kecipratan, asal titik mboten napa-napa. Titik utawa akeh, lah ukuran titik ambek akeh niku kembali kepada huruf. Huruf niku kebiasaan kula kali sampean. Ngene iki mangkon anggap titik akeh. Lah lek umpama gedhe ku mang sampe sak jempolan, ya akeh iku rek. Lah lek umpama sak tul ngono wae utawa sak pulpen utawa sak tutulis spidol, yo titik ngono iku mang yo gak apa-apa. Ya. Yeah. Iku lekne kecipratan getine wong liya sasal titik lek akeh mboten angsal. Ghairi nahwi kalbin. Lek getine asu titik akeh tetep tidak disepuro najis. Gak oleh digawe sembah yang wadami nahwi khaidin semono uga getene wong khed titik iku pun boten disepuro ambek boten asal digawe sembah sembahyang. Ruku umpomo kecipratan getene khed titik tak padahal kudu disuceni, kudu disuceni suceni. Ya. Yeah. Wala an rausin wa bauli nahwi khaffasin gak najis mane iki termasuk disepuro lekne kapan kauyuan uyune utawa kotorane manuk utawa lawa. Dadi umpama kula kali sampean pas nang masjid numpak sepeda motor mari ngono ana ngene dalan. Sret mari ngono oleh rezeki. Iya, diteleki mah manuk cret. Nah, telek niku wau mboten napa-napa. Iya. Najis tapi disepuro oleh digawe sembah sembayang. Lek kula kare sampe jijik nggih sampe nanutok mawon golek tisu ya pun sampe dijembretno lho ya dicukuk ngeten dicukuk set lek dieretno ngeten mleret ini iki sing dadi najis. Lek ne nemplek plek lah sing nemplek niku wau terus lek ne ana undukane ngeten diselentik jas ngoten metu bah. Lek nyiprat teng liya sing nyiprat dadi najis. Lek ni ngepas nang gini kaini niku wau niku sing disebu sepuro. Baik niku wau kotoran utawa oyone ma manuk utawa lawa. Wa in kasuro meskipun ake ake kuya apa? Umpama jembret. Ya biasa kan nonton nah petik ni oh napa manuk niku wau mari mangan kewareken. Ya nyucuk nyucuk nyucuk nyucuk nyucuk nyucuk mbun napa sing dicocok niku wau mbun apa insyaallah gedang mbun apa nggih ya akhire mencret mencret pas ana ngene ugi pas adan pas ana kubluke ngenten meh gak apa-apa ya rezeki ya gak apa-apa masih ketok mencret sak mene ngono sak gak apa-apa ya niku sik disebu sepuro biasane wong-wong niku ngrasa jijik nggih ya eh ana taee ana kotorane kon yo seru gak apa-apa karena apa dhek emang gak sengaja siji lek dhek niku wong pas ngudang manuk ngeten iki ya oi eh ngoten ya karo diteleki lho gak oleh niku ya lek pas ngudang manuk eh mari ngono diteleki lah niku teleke manuk niku wau sing mboten nang mboten asal lek ne mboten sengaja liwat ngeten terus ke tibanan teleke manuk telek niku wau disepuro oleh digawe sembah ya wayufa lan disepuro maneh andar kituyurin fil masjidi kotoran-kotorane manuk sing ana ngene masjid gawe pinggir cagak-cagak ngeten lho ya kan nonton nanti sore niki ya ngene ngarep niku niku mboten apa-apa digawe sembahyang sampe sembahyang telek ngeten mboten apa-apa. Nuru niki lho ya. Wa in kasura. Meskipun akeh malam ya tamid semala selama piambe niku wau mboten sengaja. Umpama ya apa? Sembayang ana kene bapak iki ana teleki gak wau. Mboten asal. Iya. Mboten asal. Lek ne wonten kotoran ketok teleki manuk ngoten niku wau disingkrino ambek tangan ngeten sret dipilino ambek kiri cagak. Lah mantun ngoten sembayang pinggire iku bang ana anu lho tilake teleke manuk lho gak apa-apa iki disepuro lek kon iku mang sembayang ana teleke manuk iku mang kon tumpangi gak oleh lek mari kon ketok telek iku mang kon sing kreno kon kumpulno kon pinggirno jagak bekas iku mang kok sik ana kon sembayang ana kono iku disepuro termasuk karena di sepuro diberi keringanan ya min ghairi hajatin oleh deku mang tidak sengaja walam yakun huwa au mumasuhu rodban asal teleke manuk niku wau sing ana ngene masjid sing niku wau mboten mencret. Artine kan wonten sing sing wungkul-wungkul nggih ya. Lek sampe mencret niku wau terus sik teles, kula kali sampean utik, lah niku mboten angsal. Lek wis mencret mari ngono garing. Dikerik ngeten tok, dikerik sret, gak usah disiram banyu, iku termasuk makfu. Makfune napa? Kronos biasane nggih ya. Niku berdasarkan hadise Kanjeng Nabi la dororo wa la diror. Agama Islam iki gak oleh gawe repot dan tidak boleh merepotkan orang lain. Terus krono niki dari hadis niki wau timbullah kaidah usuliyah untuk menentukan fikih-fikih niku wau li usril ikhtiras. Krono repote jaga maka diampuni. Contone kula kali sampean lek waktune sembah waktune napa? Udan-udan. Lah udan-udan lak nyiprat ta? Iya. Lho cipratan niku iki mang tilake tletong ngene-ngene. Krono li ukhril ikhtiras karena sulitnya kita itu napa? Menjaga dari cipratan niku wau maka berdasarkan hadis la dororo wala dirar maka cipratan niku wau dianggap diampuni di apa diperingan ya niki diantara syarat apa akamu syarat syarat-syarate tiyang sing badhe salat. Kalau toh ada pertanyaan masih ada waktu monggo ini onten nek mboten mboten napa-napa kurang 10 menit. Ini ono biasanya kok enggak tahu aku takon ngomong mulai nenggo ngeremeng utawa SMS repot ngomongi cek gak ketoro balu le bolu ya pinter ngomong nih ya gian lembutan enten kulo cuma menghimbau ya keranten nih bulan mulut ya kan kata undangan mulutan lah ya sampean lek oleh undangan mulutan kudu sing ati-ati sapa sing undang dhisik keranten nggih ya kula niki mireng teng ngene Pasuruan iki ada dari salah satu santri pondok yang terkenal di Bupati Pasuruan itu sudah menjadi agene wong ngundang mulutan dijak nang ngene Mbangil nang ngene Abib bareng kula delok Abib niku wau ngene Hadi TV Abib wong Syiah. Ngoten lho. Kata niki memang kula mboten pita lho, mboten sing ati-ati. Niki berdasarkan laporan saking NU Kota Pasuruan. Di ranting-ranting itu ada kaya ugi umpomong ya punya umat. Ha iki ente tak kei anu undangan. Ya piye kate dikei undangan are, kate oleh bulus. Iya. Sing penting kan salimna lan muslimina. Mboten ngerti nih dia kata di enggokno. Pertama mboten apa-apa. Akhirnya itu lho. Kalau wingi kula negani Khalik Kiai Najib ya, Jombang. Wonten santri beras 2 bulan menjadi orang Syiah, sahadanya saya catat. Dia itu dibayar. Krono wis rong wulan niki wau, terus akhire dhek niki wau ngomong nang gene gurune. Kok niku ngene-ngene wis gak bali ae. Aja nyambut gawe ngono, nyambut gawe biasa ae, meskipun soro gak apa-apa. Iya. Dadi kula kali sampean di mana saja undangan mulutan, undangan burdahan, undangan apa sae didelok dhisik, didelok. Sopo sing ngundang niki? Iya. Kadang-kadang niku Abib niku semu sian. Ya, kalau dia itu mang condong ke orang Syiah, lebih baik jangan. Kita menghormati Abib yang milok Syiah itu tadi, tidak mikut kegiatannya itu sebenarnya menjadi menghormati Abib daripada sampean melok moten. Lek wis kecemplung niku soro. Niku kepencemplung soro. Ya. Kula niki gadah rekamane sahadae tiyang ya niki asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Utsman wa Affan wa Aisyah wa Hafsah fi an-nar la niki no ya niki terus niki no niki sadae li tasqini shahadat al-islam niki wahdaniyat Allah tabaraka wa ta'ala wa niki sadae tiyang sing bener niki jare sadisi niki والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنه سيد الأنبياء، وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم، وخاتمهم وخير الخلق أجمعين، وخير الخلق أجمعين، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، ولي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله صلوات الله عليه أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعثمان وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة في النار، في النار أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله وإلى رسوله، وإلى رسوله من أبي بكر، من أبي بكر وعمر، وعمر وعثمان، وعثمان وعائشة، وعائشة وحفصة، وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء ahli ahli niki sahadaib yang di asing asli ngoten lho ya. Lah sakniki wong apa-apa ngoten niku wis ta lebih baik kula kali sampean daripada katut. Wong kula kali sampean iki menurut ngene sulamu taufik, lek gak ngakoni satu dari sahabat rasul itu jadi murtad. Lek wong Syiah gak, iki gak murtad iki, lain pandangan. Iya, menurut pandanganmu gak murtad. Lek aku murtad, daripada aku melok kon lebih baik lebih enggak. Ya. Yeah. Niki keranten sudah menjadi tren, ya. Yeah. Kula tingali ngene di TV niku banyak orang-orang bangil iki sing melok oh iko melok pengajian iki. Memang gak bahas niku. Gak bahas. Ya. Yeah. Gak bahas, cuma datang maulid, kita cinta rasul, kita gini, kita gini, kita lama-kelamaan kita kesana. Kata lho, jadi berdasarkan sabdud daro'i, kita apa membentengi dari menjalarnya yang tidak-tidak, lebih baik kita itu tidak ikut kesana. Ya, lebih baik, sopo disini didelok, oh, ini habib ini melok. Kan buat semua waktu sendiri mawon ya. Kuatir ngeten niki wau. Niki bagian iki Yainur Kholis niki sing bagian kula niki ya. Dungo-dinungo mawon sing penting kula kelir panjenengan tetep dadi wong ahli sunnah wal jamaah paringono husnul khotimah diakoni dadi umat Rasulullah radhiyatan mardhiya. Ya Rabbana tarafna. Tarafna wa anana asrafna. Alalamu asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي تحت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.